Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah tadi kita mendengarkan beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW serta penjelasan beberapa ulama terkait dengan ilmu yang kemudian dari sana kita insya Allah bisa mengetahui mauqif yang semestinya, sikap yang semestinya dari setiap pribadi kita terhadap ilmu. Sikap pribadi, sikap masing-masing kita terhadap ilmu secara zahir, yaitu dia berupaya untuk mencarinya, menulisnya, mengumpulkannya, dan menyampaikannya. Ini semua adalah sikap-sikap yang lebih cenderung ke arah zahir, yang tentunya semua itu dihimbau semangat menuntut ilmu. Sehingga dengan itu insya Allah setelah ini diharapkan dalam kajian-kajian ilmu yang disampaikan oleh para mudarrisin, para asatidzah, kita bisa mencatatnya, membawa catatan, menulisnya. Karena memang kita tidak seperti para ulama terdahulu tentunya. Tidak seperti para ulama terdahulu. Bagian mereka memang mendengarkan ilmu disampaikan, hadis disampaikan hanya sebatas mendengar, dan itu sudah cukup melekat di dalam kalbu mereka. Tentunya beda kekuatan mereka menghafal di zaman ini, mungkin hampir sama dengan ini. Apa yang disampaikan oleh syekhnya didengar langsung dihafal. Ini mereka. Dan tentunya kita tidak seperti itu. Makanya sekarang kita beramai-ramai membeli apa? Alat rekam. Untuk kemudian nanti didengarkan di rumah sambil tiduran. Al-Imam Bukhari rahimahullah, yang sampai hari ini kitabnya itu bermanfaat, sudah 1000 tahun lebih Al-Imam Bukhari wafat. Seribu dua ratus sekian beliau itu wafat. Kitabnya sampai hari ini dimanfaatkan oleh umat ini. Sampai hari ini dan insyaAllah ila yaumil qiyam. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki insya Allah mengangkat derajat beliau di dunia. Dengan bentuk yang sudah kita saksikan sekarang. Umat menghormati beliau, menghargai beliau. Memanfaatkan, ambil manfaat dari ilmu beliau. Berapa hadis sudah kita lalui melalui apa yang dicatat oleh Imam Bukhari. Ketika beliau hendak menulis kitab ini, di samping kitab-kitab yang lainnya, Tarikh Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, Khalq Af'alul Ibad, dan yang lainnya dari karya beliau, terkhusus Sahih Al-Bukhari ini ditulis oleh beliau dalam keadaan beliau berwudu, rapi, duduk di mana? Di Raudhah. Tahu Raudhah? Di Masjid Nabi di Madinah, ketika merapikan kembali dari oret-oretan menjadi kitab ini. Setiap hari ditulis, dan dia duduk di dalam rapi, duduk sholat dua rakaat, ditulis lagi. Dihargai ilmu itu. dengan berwudu, dengan posisi yang terbaik, kondisi yang terbaik, dihargai ilmu itu. Maka dari itu ilmu beliau sampai hari ini dihargai, dijadikan oleh Allah ilmu yang berharga. Ya, sesuai itu al-jaza min jinsil amal, balasan ganjaran yang akan diterima oleh seorang itu sesuai dengan tingkatan perbuatan dan amalan dia. Kalau kita seperti itu juga aras-arasan, ya sudah punya ini, bukannya dicatat lagi di rumah, tapi cuma untuk dengarkan sambil tidur-tiduran, baru 10 menit tidur. Padahal masih 40-50 menit lagi ini hasil rekaman. Berarti memang kita sejak awal sudah tidak menghargai ilmu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang mungkin sepulang dari majlis, baik majlis ini ataupun majlis-majlis yang lainnya yang disampaikan oleh Azadizah hafizahumullah, untuk kemudian pulang, saya pulang, saya akan berwudu, kemudian saya akan menulis apa yang tadi disampaikan dengan rapi untuk nanti saya tanyakan ada hal yang tidak paham atau hal yang kurang jelas, baik ketemu dengan ustaznya langsung atau melalui asatidzah yang lainnya. Saya akan catat sebelum saya tidur. Saya khawatir saya meninggal dunia, saya belum merapikan itu. Adakah yang seperti ini? Maka itulah kualitas iman kita. Kalau sudah seperti itu, jangan terlalu banyak berharap di jannah kita akan pada posisi yang tinggi. Kok masuk jannah secara langsung? Allah Allah, kita bisa selamat dari azab an-nar. Nah, jawabannya ada pada kita masing-masing. Sejauh mana kita menghargai ilmu? Jawab. Itu semua yang saya sebutkan adalah sikap secara zahir seorang muslim. Mauqif secara zahir seorang muslim terhadap ilmu. Untuk berikutnya ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh setiap penuntut ilmu, yaitu apa yang bersifat batin. Sesuatu yang bersifat batin ini tidak boleh dianggap remeh. Tidak boleh dianggap remeh. Bagi para penuntut ilmu yang telah menyiapkan dirinya untuk menuntut ilmu dan merasa bahwa dirinya termasuk yang terkenai perintah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, dari perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada seorang hamba adalah fardhu, fardhu, kata Rasulullah kepada setiap pribadi muslim. Anda muslim? Ya, kalau muslim Anda terkena hadis ini. Bagaimana prakteknya dan realisasinya? Ini tergantung pada masing-masing pribadi. Barang siapa yang meninggalkan sebuah fardhu, sebuah amalan yang sifatnya fardhu terhadap masing-masing pribadi, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiddin azzaani Allah wa iyyakum. Hendaknya ketika kita memposisikan diri kita sebagai thalibul ilmi, di samping secara zahir yang sudah saya sebutkan, menuntut kesabaran-kesabaran, menuntut kesabaran dan siap menanggung konsekuensi yang akan muncul di balik keseriusan dia menuntut ilmu. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massahumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian akan masuk jannah sementara belum menimpa kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa kepada orang-orang sebelum kalian, telah menimpa kepada mereka orang-orang beriman sebelum kalian itu, yang punya keinginan untuk masuk jannah berbagai malapetaka, kefakiran, kesengsaraan, kesempitan, kegoncangan jiwa menimpa mereka sebagai konsekuensi daripada keimanannya. Ketika kita menyatakan bahwa kita siap beramal dengan perintah Rasul, jangan dikira bahwa itu tanpa konsekuensi. Maka dari itu, semua itu membutuhkan kesabaran. Gak mungkin ilmu diraih dengan enak. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa meraih posisi apalagi yang disebutkan tadi. Alim. Ulama. Yang akan dijadikan sebagai teladan oleh umat. Nasihat-nasihatnya diamalkan untuk kemudian dia berharap mendapatkan ajr. Bukan untuk dikenang bahwa si fulan sebagai ulama. Bukan. Tapi karena ingin mendapatkan ajr orang-orang yang menjalankan nasihatnya. Tidak mungkin sampai kepada posisi itu. Kecuali seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan sungguh telah kami jadikan di antara mereka para imam-imam yang membimbing umat dan manusia ini, diteladani, dicontoh, didengar fatwanya, diambil ilmunya, dijadikan sebagai panutan. Kapan? Kata Allah, lamma sabaru, ketika mereka sabar menjalani amalan-amalan tersebut, sabar di dalam menjalani konsekuensi sebagai konsekuensi tamassuk dia, berpegangnya dia kepada din. Jangan dikira bahwa talabul ilmi tidak mengandung konsekuensi. Bagian muhaddithin menyatakan, man talabal haditha aflak, barang siapa yang mencari hadis, mengumpulkan hadis, menuntutnya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu alim ke alim yang lainnya, yakni menuntut ilmu, aflak, maka pasti dia akan merugi dalam urusan dunianya. Maksudnya bangkrut. Bangkrut kata muhadditsin. Mereka bukan orang-orang yang enggak punya harta sebelumnya. Tapi siap, tapi perhatikan hasilnya sekarang. Apa yang mereka raih? Apa yang sekarang mereka dapatkan? Mereka sekarang berada di kubur-kuburnya. Di alam barzakh. Semua mereka ternyata ilmunya sampai tahun 1429 Hijriah ini masih dimanfaatkan. Al-Imam Abu Dawud, Wat-Tirmidhi, Wat-Nasai, Wa-Ibnu Majah, Wat-Darqutni, Wat-Darimi, Wal-Bukhari, Wa-Muslim, Wa-Ahmad, Wa-Malik, Wat-Zawri, Wa-Wa-Wa-Wa. Sampai berikutnya dan berikutnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir. Terus sampai Syaukani. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi, Al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al-Mufti, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syeikh Al-Albani, Al-Syeikh Mukbil, Al-Syeikh Utsaimin. Sekarang semua mereka itu berada di dalam barzah. Dan sampai hari ini ilmu mereka tetap harum, dimanfaatkan, didoakan oleh tullabul ilmi rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Terus pahalanya mengalir, termasuk kita yang sekarang ini mengkaji ilmu-ilmu mereka. Pahalanya insya Allah sampai kepada mereka. Ilmun yuntafa'u bih. Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika telah mati seorang manusia, terputus amalnya. Salatnya selesai. Saumnya selesai. Nah, hajinya sudah. Sudah selesai. Tapi di antara yang tidak selesai adalah ilmu yang bermanfaat sama ini. Atau kita termasuk orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak punya selera dan semangat tinggi, semangat hidup mulia, semangat hidup panjang. Kita masih termasuk orang yang bersemangat hidup rendah dan semangat hidup pendek ini, yang panas. Untuk kita rela tiap hari begini, kesana, peluang bisnis itu, peluang kerjaan ini, peluang kerjaan itu, terus kita kerja. sampai datang waktunya hatta zurtumul maqabir. Seperti ini kita. Maka dari itu secara zahir amalan ini memang membutuhkan as-sabr. Gak mungkin kita sampai pada posisi yang Allah sebutkan tadi kecuali melalui tahapan as-sabr. Ujian demi ujian menimpanya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, secara batin ada satu hal penting yang memang tidak boleh dilupakan. Bermula dari hadis Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya dan setiap pribadi akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia maukan. Bermula dari hadis ini, masalah batin itu masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Masalah ini di samping memang kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk dibantu membenahi masalah batin. Yang kedua, kita harus berupaya dengan sesungguh-sungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawm al-qiyamah. Barang siapa yang telah berupaya menempuh jalan atau berupaya untuk menuntut ilmu, berupaya belajar, talabul ilmi, ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, jenis ilmu yang semestinya dipelajari dalam rangka mendapatkan wajah Allah atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah membagi ilmu dalam dua jenis. Berdasarkan bahwa bermula dari hadis ini, Asy-Syaikh Al-Utsaimin subhanallah, insyaallah beliau dapat ajar lagi. Ilmunya dinukil sekarang. Dikaji di Masjid Al-Khalil ini pada malam ini. Mudah-mudahan ajar itu sampai kepada beliau rahimahullah. Nah, kalau Anda sebagai pedagang atau bisnismen atau orang kaya, paling kaya di kota ini, siapa yang mau menyebut-nyebut nama Anda selamati? Siapa yang mendoakan? Putra-putra Anda sendiri, saya katakan tadi, bisa ribut, berkelahi, saling memutuskan silaturahmi gara-gara harta waris yang Anda tinggalkan sementara Anda sudah dikafani mati suri. Ya ayuhan nas, ingat ini baik-baik. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan, dari sini diketahui bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu dibagi menjadi dua, ada dua jenis. Ilmu yang tidaklah boleh dipelajari kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak boleh mengharap di balik itu sedikit pun dari perkara dunia. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah ilmu yang boleh, mubah hukumnya untuk dipelajari dalam rangka untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia ini. Terbagi menjadi dua. Yang dibahas dalam hadis yang tadi kita dengarkan itu adalah jenis pertama. Ilmu yang hanya boleh dipelajari dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang pertama ini adalah ilmu syar'i, ilmu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang syariat ini, kemudian beliau mengingatkan kepada sebagian pihak yang belajar ilmu yang jenis pertama ini, ilmu syariat ini, dalam rangka untuk meraih syahadat, untuk meraih berbagai bentuk pengakuan, ijazah dan yang semisalnya, supaya dikatakan oleh orang bahwa fulan punya gelar ini. Si fulan masya Allah sudah sampai pada gelar doktor. Si fulan sudah sampai gelar MA. Walaupun untuk meraih gelar doktor atau MA-nya itu harus dia belajar ilmu syariat dalam tanda kutip di sebelahnya. Duduk sama Sumarni, sama Leli. Namanya apa itu saya enggak tahu. Nama apa itu? Paham maksudnya ya? Belajar Al-Qur'an ayat yang disebut subhanallah, ainal uqul? Di mana akal mereka? Apa manfaatnya MA yang akan Anda bawa ya akhi? Yaumal qiyamah, yauma yabirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Apa yang bisa bermanfaat kepada Anda sementara Anda meraihnya dengan cara seperti itu? Enggak, ini darurat. Darurat dari mana? Tidak adakah ulama Anda bisa pergi ke sana belajar walaupun enggak dapat MA? Enggak, ini dalam rangka supaya kita bisa membuka sebuah lembaga pendidikan yang bisa meluluskan sarjana S1. Kalau S1 terus mau apa ya akhi? Apa yang mau Anda jawab di hadapan Allah? Di hari yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari kita semua butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada maghfirahnya dan afu, pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anda rela untuk duduk belajar kepada murid-murid orientalis di lembaga-lembaga pendidikan yang katanya bernamakan Islam. Pulang belajar dari Madinah, sudah ketemu masyayikh, masya Allah. Karena belum berhasil meraih S2 di sana, cari S2-nya di sini. Di mana belajarnya? Siapa gurunya? Gurunya orang-orang pulang dari Montreal, Kanada. Pulang dari Perancis. Pulang dari Amerika. Pulang dari Australia. Gurunya. Nah, kira-kira apa yang akan dihasilkan? IAIN, UIN, dan yang semisalnya. Anda belajar ilmu syariat kepada mereka. Nah, Ikhwani Fiddin, Al-Syeikh Al-Utsaimin mengingatkan kepada orang-orang seperti ini, hati-hati dengan hadis yang sedang dibahas. Atau orang-orang yang ingin dapat syahadat, ijazah-ijazah, supaya dia mengerti agama, tapi di sisi lain dia bisa bawa mobil, setir mobil. Dari hasil pekerjaannya, karena berhasil menjabat ini dan menjabat itu dengan gelar-gelar kesarjanaannya. Hati-hati, kata Syekh. Nah, mereka-mereka inilah yang dimaksud oleh hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Oh, barang siapa yang belajar ilmu yang semestinya dengan belajar ilmu itu dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ajr dari Allah dan jannahnya, kemudian ternyata dia belajar liyusiba aradhan minad dunya, dalam rangka untuk mendapatkan urusan dunia ini tadi. Apa kata Rasulullah? Lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan pernah mendapatkan aroma harumnya jannah di hari kiamat. Nah, mau kemana? Mau kemana dia kalau sudah seperti ini? Dunia yang dimaksud aradun minat dunia ini, sekali lagi, jangan hanya atau jangan dipahami hanya sebatas uang, rumah dan yang semisalnya. Tidak, itu salah satu bagian daripada dunia. Nah, di antara dunia adalah keinginan untuk dia diposisikan oleh orang dan dinyatakan bahwa dia sebagai seorang alim. Ini dunia. Bagian daripada dunia. Untuk dia itu diulamakan. Atau kalau tingkatan Indonesia karena memang gak ada ulama, diustadkan. Ingin dihormati, ingin untuk dinyatakan ustaz, atau yang semakna dengan ini. Maka itu bagian daripada dunia yang dimaksud. Wal'iyadu billah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan menjauhkan kita dari alam. Perkara yang batin ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan sekarang. Kalau tadi kita bersama-sama saling memberi semangat untuk mementingkan ilmu dan belajar, untuk setelah ini tiada hari kecuali ilmu, tiada waktu kecuali tanpa ilmu, insya Allah, maka perkara batin ini jangan dilupakan. Disebutkan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di antara penyakit yang berbahaya ini tadi, beliau menyatakan, inna akhwafa ma akhafa alaikum ar-riya'u wasyahwa al-khafiyah. Di antara yang paling aku khawatirkan dan sekian perkara yang akan menimpa kalian adalah yang pertama riya, yang kedua asyahwat al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Itu makna secara letter-letternya. Ditanya Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, ma hiya asyahwat al-khafiyah? Qala hubbur riyasah, syahwat yang tersembunyi itu adalah yang aku maksud, ambisi, keinginan untuk berada pada posisi paling atas, ingin dipaling ataskan, ingin dianggap paling atau dianggap terbaik, dianggap terbanyak ilmunya, terkuat hafalannya, dan seterusnya. Beda dengan keinginan menjadi yang terbaik. Kalau itu terpuji. Keinginan dan ambisi menjadi yang terbaik itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Al-munafasah fil khair. Saling berlomba untuk saling mendahului. Itu adalah terpuji. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dia berniat untuk bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika bersedekah, ya, datang kepada Rasulullah dan memberikan separuh dari hartanya. Rasulullah menyatakan, "Sama abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala mitlahu ya Rasulullah, seperti itu juga separuh yang berikutnya saya sisakan untuk keluarga, separuhnya di. Tiba-tiba Abu Bakar datang, anfaqa bi jami ma indahu, faqala ya Abu Bakar ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan, kau sisakan untuk keluargamu, istri dan anakmu? Qala Allah wa Rasulah, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk mereka. Sampai Abu Umar menyatakan, wallahi aku tidak akan pernah mampu mendahului Abu Bakar Al-Siddiq. Upaya untuk menjadi yang terbaik itu diperintahkan dalam syariat ini. Tapi upaya untuk dianggap oleh orang lain sebagai yang terbaik, yang terhafal, yang terbanyak ilmunya, yang terdan seterusnya, paling banyak karyanya, ini berbahaya yang seperti ini. Itulah apa yang disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Malik yang sebelumnya yang saya bacakan. Ma jibani ja'i'an ursila ila awfi ghanamin biafsada min hirsil mar'i ala al-mal wasyarafi li dini. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas dalam segerombolan kambing lebih berbahaya dibandingkan ambisi seorang dalam perkara dunia dan ambisi seorang untuk mendapatkan atau dianggap dan diposisikan dalam urusan agama ini. Ingin diposisikan. Kalau enggak diposisikan oleh orang, marah dia. Merasa tidak dianggap, merasa diremehkan, marah dia. Saya ini siapa kalau begitu? Marah dia. Maka hati-hati dari sikap seperti ini. Ini adalah musibah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan ciri atau salah satu kriteria hawa nafsu jiwa manusia ini, beliau menyatakan, saya ulangi, ketika menjelaskan sifat asli jiwa manusia secara umum, ya, beliau menyatakan, alaqan nafsu mashhunatun bihubbil ulumi warriyasa. Jiwa manusia ini dipenuhi oleh ambisi untuk tinggi di atas yang lainnya dan ambisi mendapatkan kedudukan. Bihasabi imkaniha, maksimal kemampuan dia untuk memposisikan dirinya di hadapan orang seolah-olah yang ter dalam banyak hal atau dalam segala. Ini adalah musibah. Kata beliau, ra'al wahid minhum yuridu li nafsi an tuta'a. Jiwa manusia ini dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang berhak untuk ditaati pernyataannya, perintahnya, fatwanya. Yang bertentangan dengannya batil. Yang tidak bisa menerima dan tidak mau menjalankan fatwanya, maka sesat. Marah. Ini musibah ya ikhwan. Maka dari itu para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, semoga kita semua termasuk dalam lingkungan talabul ilmi atau talabatul ilmi, para pelajar dan penuntut ilmu agama. Masalah niat ini sangat penting. Sangat penting untuk kita berupaya membenahinya. Kalau ada orang yang lebih dari kita, syukuri dan sebutkan kebaikan saudara kita itu dan berdoa kepada Allah semoga dia diberi istiqamah dan berharap dirinya mendapatkan kebaikan seperti itu. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan tingkat keilmuan yang seperti itu sebagai seorang mufti, bahkan beliau disebut oleh sebagian ulama setelah sampai pada tingkatan mujaddid bagi umat ini, ketika disebut nama Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddid Muhammad Nasir Sif Al-Albani, sangat menghormatinya. Kalau ada qaul yang berbeda dengan beliau, dihormati qaul itu. Pendapat itu dihormati, diletakkan pada tempatnya. walaupun berbeda ijtihadnya. Walaupun berbeda ijtihadnya. Sebagian ulama disebutkan, dinukilkan dari Al-Imam Al-Mahdi Ali bin Qasim rahimahullah ta'ala dalam biografi beliau. Qala an-nasu ala tabaqatin thalath. Manusia ini terbagi dalam tiga tingkatan. Ya, termasuk kita yang sedang dibicarakan oleh beliau. Nah, kita termasuk yang dibicarakan oleh beliau. At-tabaqa, kata beliau, at-tabaqatul aliyah, tabaqat yang tertinggi, kata beliau, al-ulama al-akabir, para ulama-ulama kibar. Siapa mereka ulama kibar? Disebutkan ciri-cirinya. Disebutkan ciri-cirinya. Wahum ya'rifun al-haqqa wal-batil. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Terus, wa in ikhtalafu lam yansha'an ikhtilafihim al-fitan. Kalau toh mereka berbeda pendapat dalam beberapa masail, tidaklah kemudian muncul di balik perbedaan pendapat itu fitnah. Perpecahan terjadi, saling membongkar aib ini. Nah, ini ulama kibar. Lam yansha an ikhtilafihim al fitnah. Li'ilmihim bima inda ba'dihim ba'dah. Karena memang tingkat keilmuan mereka yang tinggi, pengetahuan mereka yang tinggi tentang kelebihan masing-masing mereka. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah, ketika disebut nama Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, padahal dalam sekian masail, kalau antum baca dalam fatwa-fatwa mereka, berselisih pendapat dalam masalah-masalah serius. Nah, tapi subhanallah, ihtiram, hormat. Nah, ditunjukkan kepada umat posisi Al-Syeikh bin Baz dan keutamaannya. Al-Syeikh Muqbil rahimahullah, muhaddithul Yaman, sering di majlis beliau itu disampaikan beberapa pendapat Syekh Al-Albani terkait dengan rijalul hadis, para perawi hadis, atau keputusan-keputusan Syekh Al-Albani terkait beberapa hadis. Nah, yang dalam beberapa hadis tersebut kadang-kadang Syekh kurang sepakat terhadap pendapat Syekh Al-Albani, baik terkait dengan seorang perawi ini lemah atau tidak, masih diperselisihkan. Kadang-kadang Syekh kurang pendapat, disampaikan di depan muridnya. Tapi pernah Syekh sehari menyampaikan, wallahi ya ikhwan, saya mengatakan hal ini, saya enggak setuju ya, kepada pendapat Syekh Al-Bani dalam poin ini, karena begini-begini. Sampaikan ujiannya dengan ini ya, sopan, adab. Saya mengatakan ini, ya ini saya di atas kursi saya ini sekarang. Kalau saya di hadapan Syekh Al-Albani enggak bisa bicara saya. Menanamkan kepada muridnya ihtiram ulama dan mengetahui posisi seorang alim, padahal beliau sendiri sudah posisi yang tinggi. Berada pada posisi yang tinggi. Diajari murid-muridnya itu adab terhadap ulama. Bukan kemudian karena dia berbeda pendapat, apakah ketika sholat dia tenang begini jarinya, kemudian dia tidak setuju dengan pendapat yang menggerakkan jemarinya ketika sholat, dinyatakan hadarat. Ini apa ini, joget ini? Na'udzubillah. Musibah. Ya? Musibah. La yata'addat. Para ulama berbeda pendapat dalam beberapa kasus. Dalam beberapa masail fikih, safar, berapa lama seorang boleh mengqasar? Sebulankah atau kurang atau lebih, 4 hari atau berapa seorang diperbolehkan mengqasar salat? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ketika Anda berbeda pendapat dengan satu pendapat yang lainnya, bantah dengan ilmiah, dengan adab, jangan sampai mendidik kepada orang lain untuk tidak menghormati keilmuan para ulama. Maka ini saya katakan tadi terkait dengan hadis yang sebelumnya yang saya bahas. Karena enggak setuju tentang mazhab ini kemudian menyatakan hadza mazhab iblis. Alhamdulillah. Enggak, saya mengatakan itu dalam rangka ini karena itu ada kasus gini-gini. Iya. Tapi maksud begitu caranya. Kagaknya orang sini ya bang, ngono yo ngono. Neng. Jangan begitu ya akhi. Itu ulama, waratsatul anbiya. Kenapa kok sampai seperti ini? Apa yang mendorong dia untuk berucap seperti ini? Hati-hati, hati-hati. Berhati-hati. Dan ucapan-ucapan yang lainnya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ini pendapat apa? Tabaqah al-aliyah. Tabaqah yang pertama yang tertinggi adalah tabaqahnya para ulama. Yang mengetahui yang hak mana yang batil, mana yang terus gitu. Dan kalau ada khilaf, tenang. Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah yang dinyatakan oleh Syekh bin Baz ruknun min arkanis salafiyah. Salah satu rukun dari rukun-rukun manhaj salafi ini yaitu Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Asalnya dari Afrika kan. Tapi menjadi orang besar. Kulitnya hitam. Tapi menjadi orang besar. Beliau tidak setuju terhadap pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kasus besar. Bukan masalah fikih biasa. Masalah besar. Tapi subhanallah disampaikan di hadapan para mahasiswa di Jami'ah Islamiyah. Luar biasa ada ilmu, ilmiah. Luar biasa. Begitulah para ulama. Begitulah. Ini at-tabaqah al-aliyah. InsyaAllah hingga malam ini kita tidak masuk dalam tabaqah al-aliyah. Tidak masuk. Tinggal nanti kita pilih mana ini tabaqah yang berikutnya atau yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita untuk menjadi tabaqah al-aliyah. Tapi Allah menyatakan laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Urusannya itu bukan urusan angan-angan saja. Ya. Bukan urusan angan-angan. Semua itu diraih sesuai dengan tingkatan amalan. Barang siapa yang berbuat jelek, tidak serius, ya dibalas dengan sesuai dengan tingkat amalan. Jadi jangan berangan-angan dulu. Aduh saya ulama, saya mau jadi ulama, saya mau jadi ulama. Sampai mimpi menggigau, saya ulama, saya ulama. Enggak bisa. At-tabaqah as-safilah. Beliau Al-Imam Mahdi Ali bin Al-Qasim rahimahullah menyebutkan tabaqah yang terendah. Tapi disebutkan dalam urutan kedua. Tabaqah yang paling rendah. Qala 'ammah 'ala al-fitrah. La yanfuruna 'anil haqq. Yaitu orang-orang awam yang berada di dalam fitrah, masih dalam fitrahnya. Di dalam berpikir, dalam berpemahaman, masih ya awam. Wa hum atba' man yaqtaduna bihi. Mereka adalah pengikut orang-orang yang mereka teladani, yang mereka contoh, yang mereka panuti. In kana muhiqqan kanu mithlahu. Kalau yang mereka panuti ini adalah orang-orang yang kebetulan manhajnya benar, pahamnya benar, akidahnya benar, maka mereka ikut seperti orang yang diteladani di panuti ini tadi. Ini orang awam. Wa in kana mubtilan kanu kadzalik. Kalau ternyata yang dipanuti yang dijadikan teladan ini sesat pemahamannya, enggak benar, manhajnya menyimpang, maka orang awam yang ini tadi ya seperti itu juga. Ini golongan kedua. Walaupun urutan kedua dan golongan ketiga paling yang di bawah. Nampaknya kita ini ya. Hah? Wallahu a'lam. Masih mending yang ini. Ya, walaupun jelek, ya. Masih mending walaupun tercela. Berikutnya, at-tabaqah al-mutawassithah. Tingkatan yang tengah-tengah. Enggak termasuk yang aliyah, enggak termasuk yang jahilah. Nah, siapa mereka? Qala hiya mansya'u asy-syarr wa aslul fitan an-nasi'ah fid-din. Ini yang kedua ini adalah pokok pangkal tersebarnya kejelekan akidah yang batil, tersebarnya fitnah. Wahumul ladzina lam yam'anu fil ilmi hatta yartaqu ila rubbati tabaqatul ula. Mereka bukanlah jenis orang-orang yang dalam perkara ilmu itu mutamakkin, benar-benar serius mempelajarinya, faham dengan benar, untuk kemudian dengan itu dia sampai pada peringkat pertama tadi, digolongkan dalam peringkatan pertama. Wala taraku hatta yakunu min ahli at-tabaqa ats-tsabilah. Dan tidak pula golongan yang tengah ini meninggalkan ilmu begitu saja, tetap dia ya, menulis karya, menyampaikan ya, dan seterusnya. Tidak dia tinggalkan hal itu untuk kemudian dia tergolong kepada apa? Kelompok yang paling rendah kayak orang awam itu tadi. Nah, enggak ke sini, enggak ke sini, enggak ke atas, enggak ke bawah. Nah. Kemudian beliau menyatakan, menjelaskan agak panjang pembicaraan ini. Fa innahum idza ra'u ahadan min ahli tabaqatil 'ulya yaqulu ma la ya'rifunahu mimma yukhalifu aqaidahum allati awqa'ahum fiha al-qusur. Ini kalau seandainya mereka mendapati orang-orang yang berada pada peringkat tertinggi tadi, yaitu siapa? Para ulama kibar. Berfatwa memutuskan sesuatu yang enggak sesuai dengan pahamnya dia, keyakinannya dia, fatwanya dia, maka mulai dia menyerang ulama kibar ini tadi, mengarahkan panahnya ke sana. Dicaci maki dia. Ini di satu sisi. Di sisi lain, ke atas dia nyerang, ke bawah qala wa ghayyaru fitar ahli tabaqati as-sufla an qabul al-haqq bit tamwihati batila. Fa'inda dhalika taqumul fitanu ad-diniya ala dhaqin. Ke atas tadi apa? Nyerang. Ini, oh iya, kita menghormati dia bukan karena keilmuannya, tapi karena umurnya. Dia banyak tulisannya, enggak ngerti hadis, ini, itu. Dijatuhkan, dicaci maki. Jatuh di hadapan orang ketiga ini tadi. Orang-orang awam, ya. Termasuk seperti kita insyaallah. Dibuat nah. Ya, berfatwa karena dia sebagai pekerjaannya sebagai mufti di Darul Ifta. Ya. Jadi berfatwanya itu karena tugas, karena ini, karena itu. Terus direndahkan. Barakallahu fiikum. Dan berbagai bentuk ucapan pengrendahan yang lainnya. Dengan itu dia berupaya merubah fitrahnya orang-orang awam untuk kemudian mereka tidak mau menerima al-haq dengan berbagai bentuk promosi-promosi tersebut yang sangat lazim. Di saat seperti itu, fitnah akan hidup, muncul. Maka dari itu, ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, pembahasan ini bisa ditinjau dari banyak sisi, tapi yang penting untuk kita kaji adalah masalah niat ketika kita mau belajar itu. Itu sejak awal mulai dibenahi bahwa saya belajar menuntut ilmu ini karena saya ingin beramal, karena saya takut jatuh pada kebatilan, saya takut jatuh pada dhalalah, kesesatan. Saya ingin dengan ini bisa menyampaikan al-haq untuk mendapatkan doa penduduk langit dan bumi. Saya ingin menjadi waratsatul anbiya karena itu yang dihimbau oleh agama ini. Niatnya sudah diluruskan sejak awal. Diluruskan. Nah, ini sangat penting. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita ingat bahwa masalah niat memiliki posisi yang sangat besar dan menentukan bagi keberhasilan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal dan beribadah, dan terkhusus dalam hal ini menuntut ilmu, maka tentunya kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan, kita saling mengoreksi masing-masing kita. Jangan sampai kita diperdaya oleh syaitan untuk biasanya di majlis-majlis nasihat itu cenderungnya kita melihat teman kita, iya ini enggak ikhlas, ini anu, ini pingin gitu, ini pingin anu, ini ya riak lah jadi ya. Jangan, sudahlah. Ingat hari di mana kita nanti urusannya pribadi-pribadi masing-masing, nafsi-nafsi. Nah, sekarang kita mulai nafsi-nafsi dulu. Ingat. Allah itu tahu, berubah ya. Kemudian yang kedua, saling menasehati. Di antara upaya yang bisa mengobati kita untuk kita tidak merasa lebih, bukan ingin lebih, tapi merasa lebih dari teman kita, dari orang lain, merasa kita sudah punya banyak sekali sampai ingin dijuluki oleh orang dengan julukan, berbagai macam julukan lah sudah. Muhaddits, allamah, nah, al-faqih, inginnya dapat julukan-julukan seperti itu. Nah, supaya kita enggak sampai tertimpa penyakit ini, di antara upaya di samping doa mohon kepada Allah, upaya mengoreksi diri kita, kemudian saling menasihati, ta'awun di antara kita sama kita, adalah kita ini banyak membaca, mempelajari biografi para ulama terdahulu khususnya. Coba baca mereka, baca biografi mereka. Di saat seperti itu, dahulu Syekh Mughir rahimahullah pernah ditanya, sebuah surat disampaikan ke beliau, tetap ya Syekh, kita ini ditimpa oleh penyakit riya, sombong, merasa ini, apa nasihat antum, gimana sih mengobatinya? Saya menasihati di samping doa, sholat ini dan lainnya. Kemudian beliau menasihati, bacalah siar sejarah biografi para ulama. Di situ antum akan mendapati bahwa diri antum itu kecil, berada di bawah gunung yang besar sekali. Baca biografinya Imam Ahmad. Baca bagaimana Imam Ahmad. Keilmuannya. Kalau dia merasa orang yang hafalannya kuat, luar biasa, hafal ini, hafal itu. Mahlan, mahlan, ala rizrika ya akhi. Jangan terburu-buru. Baca bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghafal 100,000 hadis plus sanadnya. Anda Umdatul Ahkam belum selesai misalnya. Dia hafidul Quran. Jangan terburu-buru ya akhi. Baca dulu sejarah mereka. Baca. Bagi yang merasa bahwa hafalannya paling kuat. Bagi yang merasa bahwa istinbat-istinbatnya Ijtihad dia di dalam mengambil kesimpulan hukum dari berbagai ayat dan hadis dan kaidah-kaidah fikih sangat kuat. Baca buku-buku fikih para ulama yang sudah tadi kita sebutkan sebagiannya. Baca gimana mereka beristimbat. Luar biasa. Sekarang ini muncul upaya-upaya yang saya katakan tadi merendahkan ulama ini berat. Ya. Sampai fatwa-fatwa ulama diundangkan buku fatwa al-lajna ad-daima. Tahu fatwa al-lajna ad-daima. Al-lajna ad-daima ini sebuah badan ya, di Saudi Arabia yang tergabung di situ. Para ulama kibar. Di antaranya Al-Mujaddid Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Qudayyan. Syekh Shalal Fauzan. Dan yang lainnya. Dari para ulama bersama beliau dahulu. Lajna, buku, fatwa. Antum mau bertanya apa sih? Masalah apa yang antum tanya? Terkait dengan rumah tangga. Saya punya masalah dengan istri. Saya sudah mengucapkan. Kamu, saya cerai 10 kali. Satu kali itu 10 kali. Apa hukumnya? Itu bisa baca. Enggak perlu belajar dulu usul fikih kelamaan kan? Ya. Nah, ini nunggu nih keputusannya istri di rumah ya, Pak. Ya. Maka ada buku fatwa. Ya. Fatwa. Ulama itu kumpul yang tadi saya sebutkan. Ya. Kumpul. Bagaimana masalahnya dibaca? Ayatnya, hadisnya dirembuk. Kemudian dilihat bagaimana penjelasan sahabat, tabi'in, para a'immah digabungkan. Sampai pada kesimpulan begini hukumnya. Ya namanya manusia bisa benar bisa salah. Tapi mereka ahlul ijtihad. Maka hukumnya begini, dalilnya gini. Enak kan? Sudah ada jawaban dari siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bahwa jawab begini hukumnya. Masya. Tenang dia. Pulang ke rumah, ketemu istrinya. Selesai kan? Oh begini deh keputusannya. Sudah. Berarti selesai cerai kita. Sudah keluar. Enak kan? Enggak tumpuk hatinya. Nah, sudah ada jawaban. Atau keputusannya, ini enggak terhitung cerai. Nah, karena ulama di Lajnah Daimah menyatakan begini. Singkat. Ya. Iya, tapi kitab Fathul Bari kan lebih bermanfaat dibandingkan ini. Lebih banyak ilmunya tentang hadis, tentang ini. Iya. Tapi apa semua orang bisa baca Fathul Bari? Nah, apa bisa? Dan itu ada di bagian mana fatwa ini? Sulit nyarinya. Apa semua orang bisa beristimbat? Ini kan. Mau bicara apa itu? Tentang urusan jual beli. Apa sebenarnya? Silakan tanyakan kepada lagi. Beli itu bukunya. Berjilid-jilid. Mau berbicara tentang taharah, tentang sholat, tentang haji, tentang zakat, tentang waris. Tentang hukum sumpah dan yang lainnya. Wah banyak urusan dijawab oleh mereka. Akidah. Dakwah. Masya Allah. Dengan itu cepat. Ya. Yang menjawab ulama kibar. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka dengan membaca itu kita mendapatkan ilmu. Siapa yang bilang bahwa fatwa lajna daima itu hanya berisi fatwa ini yang benar begini, yang ini boleh, ini enggak boleh. Siapa yang bilang? Di sana ada dalil-dalil, ada istimbat. Tanyakan kepada ustaz-ustaz kita hafizahumullah. Yang insya Allah ada di rumah-rumah beliau-beliau itu buku ini. Atau kitab ini. Terkhusus para ustaz tersebut yang sudah belajar beberapa ilmu alat. Ketika baca buku Lajnah Daimah Fatwa itu terkait dengan hukum apa saja disebutkan di sana. Dalilnya adalah ayat ini. Bentuk pendalilannya secara singkat disebutkan begini. Hukumnya begini, dalilnya begini karena ayat ini maknanya begini. Masya Allah. Disebutkan bagaimana cara menyimpulkan apa? Hukum atau setidaknya dia bisa mengambil pelajaran. Bisa mengambil pelajaran dari suatu hadis, dari suatu istimbal. Luar biasa. Maka dari itu, ikhwani fi din, azza wa jalla wa iyyakum, semua itu sumbernya adalah masalah niat. Masalah niat. Ini adalah bagian kedua dari majelis kita. Berarti ada bagian keberapa? Ketiga. Sudah siap? Tadi anda lihat bagian yang duduknya teger, sekarang sudah mulai. Nah, tapi bisa kita bisa semalaman suntuk, tidak memejamkan mata atau tegang dan nggak tidur kalau ada berita bahwa sekarang air bah banjir sedang mengarah ke Sidoarjo. Wah, ditunggu rumahnya, semua alat-alat disiapkan, apa mobil disiapkan untuk ngangkut barang, anak dan istri disiapkan, tegang dia nunggu. Katanya ada air bah mau datang. Bisa. Nah, sekarang kita ilmu. Insya Allah disiapkan oleh Allah jannah. Kemudian setelah kita tahu tentang sikap seorang muslim terhadap ilmu secara zahir dan juga secara batin, masih terkait dengan masalah ilmu ini, ada satu hal dan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip ahli sunnah yang diletakkan oleh para ulama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit, yaitu salah satu bab yang sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan bab tauqir al-ulama wal kibar wa ahli al-fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa ibhar martabatihim. Bab tentang kewajiban atau syariat untuk menghormati para ulama kita dan orang-orang yang memiliki keutamaan, serta sikap mengedepankan mereka, para ulama kibar itu tadi, terhadap yang selainnya, sekaligus mengangkat majlis-majlis para ulama kibar tersebut, menyebutkan kebaikannya, kelebihannya, serta menampakkan di hadapan umat ini tentunya kedudukan para ulama kibar itu. Ini bab berikutnya. Masalah ini adalah masalah manhaj, salah satu pokok penting, pokok dasar akidah dan manhaj ahli sunnah yang diletakkan sejak masa dan generasi as-salafus saleh hingga hari ini. Buku-buku ulama, kitab-kitab mereka hampir tidak kosong dari yang seperti ini, karena masalah ini penting dan sensitif terkait dengan hidayahnya umat atau kesesatannya umat ini. Nah, ini sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, menyatakan laisa minna man lam yujill kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif bi 'alimina haqqahu, yani haqqahu. Kata Rasulullah dalam riwayat lain, laisa min ummati, bukan tergolong dari umatku, barang siapa yang tidak bisa menghargai, menghormati orang-orang besar di antara kami. Atau orang yang tidak bisa menyayangi orang yang lebih muda atau lebih kecil darinya. Serta bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak mengenal hak para ulama. Tentunya kita mengingat sekarang kita termasuk orang yang sudah menghargai mereka dan mengetahui hak para ulama terhadap kita. Kalau belum tahu, mestinya kita mulai bertanya, apa itu haknya mereka? Apa haknya ulama terhadap kita? Supaya kita bisa beramal dengan hadis ini. Kalau kita gak tahu haknya ulama, maka kita tidak bisa beramal dengan hadis ini. Dan khawatir kita terkena ancaman, laisa min ummati, bukan tergolong bagian dari umatku. Ancamannya serius. Nanti akan saya sebutkan, atau sebelumnya langsung saya bacakan. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hak-hak para ulama. Beliau menyebutkan beberapa hal yang diwajibkan terhadap kita terkait dengan para ulama. Ketika beliau menjelaskan tentang hadis ad-dinun nasihah, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Pada poin wa li a'immatil muslimin, bahwa nasihat itu untuk para a'immah, untuk para ulama. Maksudnya apa sih? Kalau diartikan letter-letter begitu, kadang-kadang bingung kita. Nasihat untuk ulama, ya apa sih? Kalau bahasa kita, apa kita datang ke Syekh bin Baz nasihatin? Syekh taqillah, Syekh kamu harus belajar yang betul. Apa gitu maksudnya? Nah, bukan gitu maksudnya. Syekh Utsaimin menyatakan, qala wan nasihatu lil ulama takunu bi umurin. Nasihat terhadap ulama itu terrealisasi dengan beberapa perkara. Minha al awwal, yang pertama, mahabbatuhum, sikap cinta kepada ulama, jangan benci kepada ulama. Ini yang terakhir. Nah, cinta ketika disebut nama ulama, disebut nama Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, cinta pertama yang muncul itu kecintaan kepada mereka. Disebut nama Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Disebut nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, Al-Imam Syaukani, cinta langsung, ya Allah, saya cinta mereka, ya Allah, kumpulkan saya dengan para ulama. Ini yang pertama, sikap kita kepada ulama. Dan ini haknya mereka untuk dicintai. Kenapa cinta kepada ulama itu penting? Syekh menyatakan, li'annaka idza tuhibbu ahadan fa innaka lan tata'assa bihi. Karena kalau Anda cinta kepada seorang, ngefan kepada satu orang atau satu dia, pasti Anda akan apa? Meniru, kan? Cinta kepada, niru dia, ingin seperti dia. Nah, ini penting. Cinta kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beli buku-bukunya, silsilah sahihah, silsilah dhaifah, al-irwa, ya, kemudian Sahih Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dibeli sama dia buahnya itu. Nah, ini enggak cukup ini untuk bukunya Syekh saja. Nah, ya. Doa masa belum bisa baca buku. Walaupun belum bisa baca bukunya, ini ya. Karena cinta, barakallahu, senang gitu. Tapi ya tentunya jangan sampai gitu doa, jangan di, harus berupaya, kan gitu. Upaya berikutnya jangan cuma dilihat, ambil satu jilid, jilid ketiga, irwa, buka. Belum bisa baca, nah, apa-apa baca. Alif ba, a ba, baca irwa gitu. Dibaca gitu, nanti akan muncul ingin baca. Kalau sudah baca, nanti kecintaan itu semakin muncul. Ini yang pertama, mahabbatuhum. Az-zani musa'adatuhum fi bayanil haq, membantu mereka dalam upaya menyebarkan, menebarkan al-haq. menebarkan ilmu tauhid. Bantu mereka dalam menebarkan ilmu tauhid. Caranya gimana? Banyak caranya. Misalkan membeli buku mereka, ya, dipinjamkan ke orang-orang. Ini tingkatan pertama. Beli buku mereka, dibagikan gratis. Beli kaset-kaset ulama tersebut, disebarkan oleh dia. Bicara tentang fikih, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang jannah, tentang nar, tentang yaumul qiyamah, tentang ilmu hadis. Beli bukunya Syekh Al-Albani Silsilah Sahihah, bagikan kepada ikhwan di masjid. Nah, ini dapat satu set, ini satu set, satu set, satu set. Motok gitu saya lupa. Ingin enggak kayak Abu Bakar Siddiq? Ini ikut membantu menebarkan atau menerjemahkan buku-buku mereka. Naik sedikit tingkatannya. Ya. Naik sedikit tingkatannya. Menerjemahkan buku mereka dalam bahasa kita. Ya. Terjemahkan buku misalkan Tashrih Syubuhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Barakallahu fikum Al-Istiqamah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terjemahkan. Ini upaya membantu mereka para ulama dalam menyebarkan al-haq. Maka ini bagian daripada an-nasiha lil ulama. Dan ini bagian daripada hak mereka. Nah. Al-thalith azab an a'radihim, yakni anda wajib membela harga diri mereka, kehormatan mereka. Para bi makna kata Syekh Utsaimin, an la tuqirra ahadan ala ghibatihim wal wuqufi a'radihim. Anda tidak rela para ulama itu diribahi. Para ulama itu dijatuhkan harga dirinya. Enggak rela Anda mendengarkan ulama dijatuhkan harga dirinya. Ini bagian daripada hak ulama yang disebutkan tadi dalam hadis Ubadah bin Shamit. Naam. Laisa min ummati, di antaranya man lam ya'rif li 'alimina ay haqqah, yang tidak mengenal haknya ulama kami dalam Islam. Ikhwani fi din azzani Allah iyyakum, maka berapa banyak sekarang harga diri ulama kehormatannya dijatuhkan. Berapa sering dengan berbagai metode. Dengan berbagai metode. Kalau dinyatakan Anda telah menjatuhkan harga diri, oh tidak. Saya tidak menyebutkan, hanya sekedar membandingkan. Ini kan pembahasan ilmiah. Masya Allah. Nah. Apa manfaatnya Anda menyatakan bahwa membaca kitab Fathul Bari lebih bermanfaat? Al-qira'ah fi Fathul Bari anfa' min al-qira'ah fi fatwa lajnah daimah. Apa maksudnya Anda? Bukan betul memang Fathul Bari itu lebih bermanfaat. Loh, kita enggak memungkiri bahwa Fathul Bari memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan Syekh Mubil menyatakan Fathul Bari kamu maktabatin mustaqillah. Antum tahu maktabah, kadang-kadang tak masjid ini banyak nih, bisa isi buku-buku kitab-kitab. Kata Syekh, kitab Fathul Bari itu mirip dengan satu maktabah tersendiri sudah. Antum membicara tentang apa? Hadis, rijalul hadis, makna kalimat-kalimat dalam hadis, tafsir Quran, ya, sejarah, akhlak, adab, lengkap di situ memang. Luar biasa. Tapi apa sih maksudnya? Anda mengucapkan itu. Apa maksudnya? Membaca Fathul Bari itu lebih bermanfaat dibandingkan baca fatwanya lajnah daimah. Ya, akhi, bukan waktunya Anda berbicara seperti ini di tengah umat ahlul dalal, khususnya al-hizbiyun, kaum khawarij, kaum syiah, rafidah, dan yang lainnya, menghembuskan di tengah umat ini, menebarkan di tengah umat ini untuk membenci ulama yang tersebut tadi dalam lajnah ad-da'imah. Apa manfaatnya di depan banyak orang Anda berbicara seperti itu? Beda kalau Anda menyatakan fatwa lajnah da'imah luar biasa, berisi ilmu, di sana tergabung ulama-ulama besar. Saya menasehati ikhwan untuk banyak membaca itu, luar biasa. Juga baca Fathul Bari karena di situ juga banyak faedah-faedah ilmiah para thalabatul ilm. Ini lain lagi. Barakallahu fikum. Jadi ini masalah penting. Kemudian bahwa dari bab yang tadi telah kita baca, bahwa di antara cara kita menghormati ulama kibar, kita harus mengenal setelah itu siapa itu ulama kibar, bagaimana ciri-cirinya, supaya kita tahu dari mana atau kepada siapa kita mengembalikan urusan kita, fatwa tentang umat ini kepada siapa dicari dan diambil, agar kita bisa beramal dengan firman Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf azaa'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum aw ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Ayat ini berisi apa? Penekanan kepada umat ini, jika datang urusan terkait dengan umat, urusan besar terkait dengan kaum muslimin, Allah dalam ayat ini memerintahkan untuk mengembalikan kepada ahlul istinbath, kepada ulama, yaitu al-kibar. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan al-barakah ma'a akabirikum. Barakah itu berada pada akabir, ulama-ulama besar di antara kalian. Lalu siapa mereka ulama-ulama besar? Bagaimana kita bisa meraih barokah ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara ciri mereka adalah apa yang disebutkan oleh al-imam atau sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Dainuri rahimahullah. Ibn Mas'ud menyatakan, belum saya bacakan pernyataan beliau, pernyataan Ibnu Mas'ud, kita dengarkan bersama. Qala la yazalul nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim. Senantiasa umat ini akan terus berada di atas kebaikan jika masih mereka itu terus mengambil ilmu dari para ulama kibar mereka dan dari ahli amanah yang amanat dari kalangan mereka para ulama tersebut. Fa idza akhadhu min sigharihim wa sirarihim halaku. Kalau sudah mereka mulai mengambil ilmu, jawaban atas tragedi yang menimpa mereka, problem umat kepada sigar, ulama tadi sigar masih baru muncul, bagaimana nanti akan kita lihat penjelasan ulama, maka mereka akan binasa. Kata Abdullah bin Muslim bin Qutaibah rahimahullah, qala la yazal, tentang makna pernyataan Ibnu Mas'ud tersebut, qala yuridu, yakni beliau menghendaki dengan itu, لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan jika mereka mengambil ilmu atau menjadikan ulama mereka dari kalangan ulama-ulama kibar, yakni dari kalangan masyayikh, orang-orang yang sudah berumur, dan selama mereka tidak menjadikan al-ahdats, orang-orang yang baru-baru muncul. Nah, kenapa? Li'anna syaikh, seorang yang sudah berumur, habis umurnya untuk ilmu, mulai masih mudanya belajar, mulai masih mudanya sabar, duduk bertimpu, mencatat, sakit, sembuh, fakir, ya, sabar terus menghadapi berbagai permasalahan demi permasalahan, problem demi problem. Memutih rambutnya dalam hal ilmu, memutih rambutnya karena dakwah, memutih rambutnya dan lehyahnya karena berbicara dan menjawab urusan umat. Abdullah bin Muslim bin Qutaibah melanjutkan, li'anna syekh qadzalat anhu mut'atu syabab. Karena seorang yang sudah tua itu sudah sirna dari dia ambisi-ambisi anak muda yang ingin selalu menikmati ini, menikmati itu. Wa ajalatuhu, dan sikap terburu-buru. Dan anak muda kan gitu, cenderungnya terburu-buru. Beda dengan seorang syekh. Memandang masalah dengan tenang, dilihat. Digabungkan ini dengan ini, benar enggak, diteliti. Ini. Qala واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبه ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع. Karena seorang alim yang sudah berumur itu tadi sudah saya sebutkan dengan syarat apa, dia memang dia mudanya menghabiskan apa waktunya dengan ilmu tadi, terus belajar dari syekh ini, belajar dari gurunya ini, belajar terus, enggak keburu-buru jadi mufti, enggak keburu-buru untuk dinyatakan alim atau keburu-buru dinyatakan muhaddis. Enggak, tenang dia. Biarkan orang yang menyebutkan itu, dia enggak berambisi untuk itu. Nah, terus dari waktu ke waktu, pengalaman demi pengalaman, khibrah, dan tidak ada syubhat pada mereka, dan tidak mereka itu didominasi oleh hawa nafsu atau berbagai kepentingan-kepentingannya. Nah, ini mereka. Wanifidina azami Allah wa iyakum. Kalau kita sebut nama-nama orang di masa ini, kalau itu tadi ciri-cirinya, yang sudah meninggal, nama-nama yang tadi sudah saya ulang nama-nama mereka. Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sampai tuanya dia. Nah, antum dengarkan kaset-kaset beliau itu. Nah, nulis buku ya, 40 tahun yang lalu sudah selesai, tapi masih tetap dalam oret-oretan, enggak keburu dicetak. Simpan. Barakallahu fikum. Buku yang satunya lagi sudah selesai. Menulisnya itu tahun 60 sudah selesai. Mungkin sebagian antum belum ada, bahkan maaf saja, sebagian orang tua kita belum nikah bahkan. Ya. Apalagi kita sudah ada, enggak? Orang tua kita sebagiannya belum nikah pada tahun itu. Dia sudah menulis selesai bukunya itu. Tapi tenang, enggak keburu-buru cetak. Dalam waktu singkat punya buku 50 buku. Cetak karya, wih, luar biasa. Nah, tenang dari waktu ke waktu. Syekh Al-Albani, antum lihat di buku-buku itu, lihat tanggal berapa beliau selesai menulisnya. dalam kaset-kasetnya kelambung dengar sampai tuanya itu. Kadang-kadang suara terengah-engahnya masih terdengar. Ketika menjawab, terus sabar. Itu sudah tenang menghadapi masalah problem. Gini, si pulang, hizbi, pulang, gini, pulang. Tenang dia. Dilihat apa masalahnya? Gini. Ada kibar. Kepada mereka lah kita mengembalikan urusan umat. Kalau sudah mereka ditinggalkan, kemudian sikap mengembalikan urusan kepada mereka, menjalankan urusan sesuai dengan jawaban mereka, sudah diposisikan sebagai taklid. Nah, ini sudah problem. Sudah tidak lagi diposisikan sebagai al-baraka ma'akabirikum. Tidak lagi diposisikan sebagai upaya beramal dengan ayat wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih wa radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum. Sudah enggak dianggap ini taklid. Ini yang hak, walaupun seluruh ulama menyatakan gini, ini yang hak. Loh. Ya. Kalau sudah seperti ini berbahaya. Antum dengar fitnah Al-Haddadiyah itu nisbah kepada orang namanya Mahmud Al-Haddad Al-Hizbi Mubtadi'. Dia memunculkan sebuah bid'ah kesesatan di masa ini. Sikapnya keras. Mengingkari, menurut dia mengingkari kemungkaran, tapi dengan sikap yang emosional karena memang kemudaannya itu tadi belum punya pengalaman, sampai katanya Fathul Bari itu suruh bakar aja itu Ibnu Hajar Muqtadir, Nawawi Muqtadir, aduh beda semua. Inasihatinya oleh ulama sekali dua kali tetap, mulai bertingkat ulama menasihatinya dari waktu ke waktu, banyak yang luar biasa yang terpengaruh dengan dia. Wah, ini orang luar biasa, punya ilmu hadis, ilmu fikih, ini awal munculnya dulu. Luar biasa. Yang terpengaruh dengan dia. Anak-anak muda ini. Karena terus para ulama mengingkari dia, mulai dia menjatuhkan ulama. Syekh Al-Albani sikat. Syekh bin Baz dijatuhkan. Syekh Utsaimin terus dijatuhkan. Di hadapan pengikutnya. Nah, ini berbahaya. Hati-hati. Jangan sampai yang seperti ini terulang. Ambillah pelajaran. Wahai salafiyin. Kembalikan kepada ulama. Dari ulama-ulama mereka. Termasuk Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Yang baru meninggal pada bulan Rajab. Kemarin sebelum Ramadan. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri. Al-Syeikh Faleh Al-Fawzan. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi di negeri Yaman. Para ulama. Hafizahumullah. Mustilahnya sekarang, yaitu tadi. Sudah mulai tidak ada upaya untuk tidak mengenal ulama-ulama tersebut. Yang sangat disesalkan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dinyatakan sebagai dajjal. Luar biasa. Musibah ini. Kalau sudah ulama dijatuhkan, bagaimana sikap kita terhadap hadis yang tadi kita dengarkan dari syarah Syekh Al-Utsaimin? Sudah sampai setingkat itu, maka berhati-hatilah di masa seperti ini. Tenanglah di dalam bersikap. Kembalikan kepada mereka. Hafizahumullah. Maka pada malam hari ini, kita dengan ini selesai mengkaji secara ringkas mautif sikap seorang muslim terhadap ilmu dan ulamanya. Tersisa waktu untuk sampai ke subuh kurang 6 jam, jadi masih 6 jam lagi. Nah. Langsung. Ya, kalau darurat nih, Pak. Itu istilahnya. Alhamdulillah kami masih fit sehat. Terang kami dua hari sebelum mengakhiri kitab yang ini pasti tanya, begitu tanya dan membaca. Kebetulan yang saya bacanya adalah riwayat Muslim nomor 2186. Nah, bahwa dari Muhammad bin Jubair bin Muslim. Bahwa bapaknya katanya bapaknya mengatakan kepada dia bahwa Rasulullah SAW berkata bahwa kita masuk surga kalau seseorang memberikan silaturahim. Kemudian di hadis 2187 dari atas bin Malik Rasulullah berkata bahwa siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan silaturahmi. Nah, kan di surat Muhammad 47 ayat 22-23 itu siapa yang menentukan kami silaturahmi maka dilaksanakan oleh Allah. Iya. Sebenarnya di dan yang memang kadang-kadang saya ini kita tanya ini adalah bagaimana hubungannya dengan silaturahmi dengan menjadi menghadiri kajian masjid taklim ini. Jadi apa sangat erat atau bagaimana? Kurang atau belum jelas. Maksudnya di mana dengan majlis taklim? Bagaimana hubungannya dengan yang tertanya tadi silaturahmi dengan menghadiri majlis taklim ini? Silaturahmi antar. Iya. Hubungannya gimana? Hubungannya. Ini tidak ada hubungannya dengan silaturahmi. Silaturahmi ini kan sangat erat ya. Iya. Keluar. Ada satu hal mestinya yang harus diluruskan. Harus dibedakan antara silaturahmi dengan ukhuwah. Ziarah ini harus dibedakan. Menghubungkan tali silaturahmi hukumnya wajib bagi yang memutuskannya terancam dengan berbagai ancaman. Silaturahmi itu maksudnya adalah menghubungkan tali rahim, hubungan kekeluargaan, ya. Misanan, paman, dua misan, tiga misan, 12 misan, barakallahu'alaikum. Kemudian yang ada hubungan rahim dengan kita, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, itu namanya silaturahmi. Hanya saja di negeri kita menjadi salah kaprah. Silaturahmi akhirnya kemana? Ini menghadiri majelis silaturahmi. Teman-teman sekantor, loh, teman-teman sekantor kok silaturahmi? Keliru ya akhi. Silaturahmi, menghubungkan silaturahmi itu ibadah. Ziarah berkunjung kepada teman yang dia cintai karena agama itu ibadah. Ukhuwah Islamiyah itu ibadah, masing-masingnya ibadah, punya keutamaan sendiri-sendiri, punya ganjaran sendiri-sendiri. Nah, kalau majlis ini seperti ini, maaf saja, tidak ada hubungannya dengan silaturahmi. Kecuali kalau kebetulan saya mau hadir, karena kebetulan misanan saya juga hadir. Hitung-hitung mudah-mudahan ketemu. Ini juga ada unsur silaturahmi. Nah, tapi mungkin yang dimaksud ini makna ukhuwah Islamiyah mungkin. Nah, ya, ukhuwah Islamiyah. Nah, ini sering terjadi ya. Mau kemana Pak? Mau silaturahim ke rumahnya Pak ini. Duh. Misalnya, bukan. Apa ini? Pamannya bukan, teman aja. Keliru. Jadi kembali kepada insyaallah topik yang dimaksud adalah masalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah adalah bagian salah satu pokok dalam Islam dan harus terjalin. Ukhuwah Islamiyah dalam bentuk mahabbah, saling mencinta billah karena Allah, walillah karena di jalan agama Allah, dan karena mengharap ridha Allah, itu adalah bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa kunu na'am wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, kemudian barakallahu fikum, berbagai ayat Allah yang mencela di sana orang-orang yang mengabaikan masalah ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, dan berbagai dalil yang lainnya. Maka dari itu masalah ini masalah penting, merasa saling mencintai di antara orang-orang yang ahlul khair, memberi salam bentuknya dengan cara memberi salam, assalamualaikum, ya Pak, khair, baik, sehat, gimana nana, itu kuat. Nah, bisa dengan cara SMS, assalamualaikum, gimana tuh, gimana sekarang, lagi baca Quran atau lagi baca koran. Ini ukhuwah Islamiyah. Afwan, antum, apa yang bisa saya bantu tuh antum? Saya ambil satu telepon, dengar ada musibah, sakit atau apa yang bisa saya bantu? Atau enggak perlu tanya apa yang bisa saya bantu? Wong namanya sakit, ya perlu dibantu, kan begitu? Minimalnya sini ke dokter yuk. Enggak perlu apa yang bisa saya bantu. Ini ininya enggak enak yang bilang apa ya? Akhirnya ya sudah, doakan aja. Kan gitu, itu langsung dibantu aja. Mana resepnya? Sudah punya resep belum? Dokter, ayo ke dokter, ayo. Ayo sudah. Dokter berangkat sama saya. Ayo. Itu jangan. Dia yang greget paket, nah mau dibawa ke dokter, ya. Naik motor hujan-hujan, jangan dia. Nah, bukan jangan kata membantu, yang penting membantu. Lah iya tambah greget kalau sewakan taksi apa gitu. Berat kan? Ya dihubungkan kepada orang. Kan gitu caranya. Nih ada teman kita sakit, antum ada kesempatan ngantar dia pakai kendaraan karena hujan. Begitu itu ukhuwah. Jadi terasa cinta itu. Baik di kalangan rijal maupun wanita. Baik di kalangan pria maupun wanita. Sama ukhuwah itu harus dijalani. Harus diupayakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, ana ingin anak-anak menjadi seorang ustaz atau ustazah. Tidak punya selera. Pria enggak punya selera. Cuma jadi ustaz. Ya Ruki bilang ingin menjadi ulama. Enggak punya selera. Pertanyaannya, apakah bisa belajar sendiri di rumah secara otodidak dengan cara membaca buku-buku Ahlussunnah yang telah diterjemahkan? Ya, apa bisa mengajari anak-anak supaya jadi apa nih topiknya, ustaz atau ulama? Nah, jadi ustaz aja. Supaya jadi ustaz diajari di rumah. Nah, antum apa basicnya? Saya lulusan ITS. Tapi kan ada buku-buku terjemah. Bisa kan kita? Ya, dibacakan aja buku terjemah. Tapi ya begitu hasilnya, enggak kira bisa jadi ustaz. Nah, kalau ustaz maksudnya beneran ya. Kalau sekarang jangankan pelawak bisa jadi ustaz. Betul kan? Penyanyi rock bisa jadi ustaz kan. Pokoknya pinter ceramah dah. Sekarang pinter berorasi bisa jadi ustaz. Nah, tapi kan bukan itu kalau ahlus sunnah. Nah, bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah yang berilmu, bisa membimbing dirinya dan umat ini dengan ilmu, dengan adab, dengan fikih, dengan akidah itu. Nah, yang diinginkan, maka saya kira nggak bisa kalau di rumah ya. Nggak di rumah, antum jam berapa adanya? Jam 7 kerja, pulang jam 3. Antara jam 7 sampai jam 3 anak-anak di rumah apa? Main dingdong. Gimana mau jadi ulama? Ya enggak bisa. Main layangan, main ini di rumah. Ya enggak bisa. Jadi memang harus belajar. Belajar dari nol. Belajar mulai dari baca Quran, kemudian setelah itu belajar adab, anak-anak itu belajar di akhlak, kemudian setelah itu terus meningkat. Barulah itu. Jadi harus ya dimahatkan, jangan disekolahkan, dimahatkan. Apa benar Syekh Nasiruddin Al-Albani juga belajar secara otodidak namun berhasil menjadi seorang syekh? Ya benar. Syekh belajar ada gurunya. Nah, enggak benar ini. Ini kebesaran. Syekh belajar ada gurunya. Lihat di buku biografi dia. Apakah ada kewajiban bagi kita seorang muslim untuk menjalin silaturahmi kepada saudara kita baik dari garis ayah atau ibu yang non muslim? Kalau dianggap di situ ada maslahah, diharapkan di balik silaturahmi itu akan menjadikan kalbu si kafir ini tadi, saudara kita yang kafir ini, menjadi lunak. Akhirnya dia punya gambaran tentang Islam dan muslimin dengan gambaran yang baik, maka boleh. Ya. Boleh berkunjung kepada non-muslim. Dalam rangka itu. Tapi kalau ternyata enggak ada maslahatnya, justru mafsadah, mengkhawatirkan iman antum, dan dia termasuk orang yang mencaci maki agama ini, benci pada agama ini, tidak mau menerima nasihat, maka ini ada maksudnya. Di tahap berikut maka ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus ditempuh. Nah, ada hajar ya, tidak didatangi dia, boikot dia, ini ada tahapan-tahapan. Tapi semua itu harus di bawah bimbingan ilmu. Mau pakai tahapan yang mana sekarang? Butuh ilmu, nggak bisa emosional ya, nggak bisa emosional. Jadi boleh mengunjungi kalau ada masalah. Dan ini terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Yahudi, anak Yahudi yang sakit itu dikunjungi oleh Nabi. Sampai ketika dia ajal sudah mendekat, ya, Rasulullah mengajak dia untuk masuk Islam. Melihat ini sang ayah memerintahkan kepada anaknya, "Abi Abul Qasim, taati ajakan." Abu Qasim itu Muhammad akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, menyebabkan dia selamat dari kekalan di jahannam di detik-detik terakhir. Nah, barakallahu fiik. Jadi tergantung kondisinya. Saya ada niatan untuk pergi haji atau umroh tapi belum mampu. Ada teman menawarkan kemudahan untuk ikut suatu program bersistem MLM. Ada haji pakai MLM dengan pendapatan 3,5 juta. Oh, maksudnya kerja. Jika berhasil mengajak teman dapat 1,5 juta. Jika berhasil lagi dapat 1,5 juta. Begitu seterusnya sampai jumlahnya cukup untuk berhaji atau umroh. Boleh atau tidakkah seperti itu? Nah, insyaallah ini akan dibahas oleh Ustaz Muhammad Afifuddin insyaallah pada waktunya. Nah, biar lebih lengkap tunggulah jawaban dari beliau. Memang yang jawab harus ahlinya, kalau bukan ahlinya jawab nanti ya. Baik. alhamdulillah kita telah melakukan ibadah talabul ilmi secara zahir, mudah-mudahan secara batin demikian halnya. Dan semoga malam kita yang sedikit ini dijadikan oleh Allah sebagai penambah takwa dan dijadikan sebagai pemberat mizan kita, mizan amalan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.